ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih di wasiatnya Luqman kepada putranya. Terakhir setelah diperintahkan putranya untuk mengikuti jalan orang-orang saleh, maka Luqman mengingatkan tentang hari akhir. Luqman mengingatkan tentang permasalahan hari akhir, tentang perkara hisab, juga jaza, balasan amal. Maka kita juga harus mengingatkan anak-anak kita tentang perkara akhirat ini. Ya, Luqman berkata kepada putranya, ya, kelanjutan dari ayat ke-15, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian dikembalikan kepadaku, maka aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Nah, jadi Allah Ta'ala melalui Luqman mengkhabarkan kepada kita bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan khabarkan tentang semua apa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Nah, maka ini mengharuskan kita untuk hati-hati, dan kita harus pahami ketika Allah mengatakan kami akan khabarkan tentang apa yang kalian lakukan, bukan sekedar dikhabarkan saja, tetapi di sini akan diberi balasan setelahnya. Ya. Jadi ada satu prinsip diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa ketika kita membaca, mendengar kalimat Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, itu tidak berhenti pada sekedar melihat, mendengar, mengetahui, tetapi di situ akan ada konsekuensi, yaitu apa? Pembalasan amal. Jadi setelah Allah melihat, setelah Allah mengetahui, setelah Allah mendengar, Allah akan berikan balasan atas amalan yang kita lakukan. Maka rekan-rekan yang sebenarnya ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan. Banyak sekali ayat yang menunjukkan, mengkhabarkan tentang hal ini. Ya, seperti suatu ghasyiyah, thumma inna ilayna iyabahum. Ya, sungguhnya Quran kalian akan dikembalikan kepada kami. Ya, thumma inna alaina hisabahum. Quran kami akan menghitung kalian, menghitung amalan-amalan kalian. Nah, kemudian di ayat ke-16, di tengah-tengah wasiat Luqman ada peringatan. Ya, Luqman memperingatkan putranya dari perbuatan maksiat. Ya, Luqman memperingatkan anaknya dari perbuatan maksiat dan menganjurkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, Luqman berkata, ya bunayya inna intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya ya tidaklah ada sesuatu seberat biji ya, atau seberat debu ya, apakah itu ada di batu atau di langit atau di bumi kecuali akan didatangkan oleh Allah Ta'ala nanti pada yaumul kiamat. Jadi sekecil apapun amal perbuatan kita akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala latif, maha lembut, khabir, sangat mengetahui. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, Allah akan datangkan. Nah, ya, maka kita harus hati-hati. Sekecil apapun dosa, maksiat yang kita lakukan, Allah tahu dan Allah akan datangkan. Nah, ya, di ayat yang kita semua sudah hafal insya Allah ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melihat kebaikan walaupun sebesar darah, darah itu semut yang paling kecil dan paling ringan ya. Barang siapa mengerjakan amal sebesar darah, amal kebaikan, dia akan lihat nanti hasilnya di yaumul qiyamah. Demikian pula barang siapa yang mengerjakan amal kejelekan, perbuatan dosa dan maksiat, walaupun sebesar darah, dia akan lihat juga nanti pada yaumul qiyamah. Nah, maka ini jangan sampai kita meremehkan. Ya. Di ayat yang lain di surat Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazina al-qist liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami betul-betul akan meletakkan timbangan dengan adil pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa yang terdolimi sedikit pun ya, meskipun amalan yang dikerjakan seorang hamba itu hanya sebesar debu, kami akan datangkan. Cukuplah kami akan menghitung atas seluruh amalan-amalan kalian. Coba. Ini beda dengan perhitungan yang ada di kalangan manusia. Kadang ada yang terluput. Ya. Ada orang mengerjakan sesuatu enggak tercatat, enggak dihitung. Ya, anggaplah misalnya ada antara kita yang apa? Misalnya kerja lembur misalnya. Tapi ada yang enggak tercatat lemburan kita, bisa jadi. Atau bahkan diremehkan. Allah hanya lembur 10 menit aja kok. Iya kan? Enggak dianggap 10 menit. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dianggap remeh itu enggak dihitung kalau di kalangan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam menghitung amalan sangat-sangat detail, sangat teliti dan terperinci. Sampai amalan sebesar debu itu pun dihitung. Ya, didatangkan nanti pada yaumul qiyamah. Maka di sini jangan sampai kita meremehkan amalan. Baik amal kebaikan ataupun amal kejelekan, jangan sampai kita meremehkan. Ya. Nah, karena kadang ada satu amalan yang menurut kita itu remeh, tetapi membawa akibat yang besar, hasil yang luar biasa. Ya. Banyak sekali hadis yang menunjukkan seperti ini. Misalnya ada seseorang ya, memberi minum kepada seekor anjing yang mau mati kehausan, dengan itu diampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Ada yang dengannya Allah masukkan dia ke surga. Coba. Memberi minum anjing yang mau mati karena kehausan. Ada juga seseorang hanya memotong ranting yang menjulur ke jalan yang mengganggu kaum muslimin yang lewat di situ. Dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Allah kecil. Tetapi sisi lain, ya, ada juga maksiat-maksiat yang dianggap remeh, ya, tetapi Rasulullah hadarkan bahwa itu menjadi sebab pelakunya masuk ke neraka. Nah, kita harus hati-hati. Sebab nanti ketika kita sudah mulai meremehkan dosa, maka kita akan menganggap, oh, dosa itu hal yang dibolehkan. Oh, enggak apa-apa. Ini yang menjadikan dosa itu semakin besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemudian Luqman mewasiatkan kepada putranya untuk menjaga sholat. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahkan kepada yang ma'ruf, laranglah dari yang munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya apa yang menimpa dirimu telah memang sudah menjadi resiko dari satu perkara. Lihat di sini. Lihat di sini. Beliau wasiatkan untuk menjaga sholat. Ya, menjaga sholat itu terkait dengan waktu pelaksanaan sholat. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, kita kerjakan sholat di awal waktu. Nah, termasuk menegakkan sholat adalah apa? Melaksanakan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Nah, ini termasuk menegakkan sholat. Lihat, banyak sekali ayat dalam Al-Quran ketika berkenaan sholat, kalimatnya apa? Menegakkan sholat, menjaga sholat. Tidak sekedar mengerjakan, ya, tapi kalimatnya apa? Menegakkan, menjaga. Nah, maka kita juga demikian, jangan sampai kita terlalaikan dengan perniagaan. Ya, rijalun la tulhihimut tijaratu bai'un wala tijaratu an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan, ya, tidak dilalaikan dengan jual beli dan perdagangan. Ya. Nanti memang subhanallah dalam masalah salatnya kan banyak sekali godaan. Ya, kita sudah mau tutup, mau sholat, ada konsumen datang. Ya. Kadang bilang, Pak, saya sebentar aja kok. Ya. Sudah, kita mau ambil barang aja. Atau kadang-kadang, sudah kita gak akan nawar harganya berapa. Tapi ternyata begitu kita layani, oh, lama dia akhirnya. Ya. Sampai komat belum selesai. Hah? Kita harus tegas. Ya. Kita harus yakin. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang itu rezeki kita, enggak akan lari kita tinggal sholat itu. Dia akan nunggu. Ya kan? Bahkan kalau perlu, kalau konsumennya muslim, "Eh Pak, sholat dulu aja. Biar kita enak nanti transaksinya." Kan begitu. Ya. Nah. Begitu saja. Dan sholat ini akan membuka pintu rezeki. Sholat membuka pintu rezeki, karena itu bentuk dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan khawatir. Ya. Ya. Kalau rezeki itu memang sudah ditetapkan bukan untuk kita, ya, tidak akan sampai kepada kita. Ya. Akhirnya kadang kita rugi, sudah enggak dapat sholat jamaah, ini juga enggak deal. Wes. Nah, ini apa namanya? Sudah jatuh ketimpa tangga ya, kan? Enggak dapat apa-apa. Ya. Bahkan seandainya deal dengan meninggalkan sholat jamaah, ini adalah apa? Satu kerugian. Nah. Maka jadi masalah sholat dijaga betul, ya, menegakkan sholat dari sisi waktu. Ya, mungkin kita sudah kesepakatan, misalnya kita tahu jadwal sholat jam berapa, misalnya sholat duhur, misalnya jam 12. Ya, kita kurang seperempat itu sudah persiapan tutup. Nanti setelah itu kita persiapan sholat dan seterusnya. Ya, asar jam berapa? Kurang. Menjaga sholat dari sisi apa? Pelaksanaannya. Artinya ketika mengerjakan sholat, jangan seenaknya sendiri. Ya, berdirinya sambil miring-miring begitu. Ya, kemudian bersandar mungkin, karena di soft belakang, mepet tembok sambil bersandar. Tidak boleh. Ya, gerakannya itu harus bagus. Ya, jangan sampai takbiratul ihram atau takbir ngangkat tangan aja males gitu loh. Ya. Nah. Atau ada orang yang tidak tumaknina dalam sholat. Tidak tenang. Ya, digambarkan Rasulullah seperti ayam yang makan jagung. Cepat sekali gitu. Ya. Nah, hendaknya sholat itu tenang karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ruku sampai tulang-tulang itu mapan gitu loh. Ya, tidak sampai tulang-tulangnya mapan baru sujud begitu. Jangan sampai ruku belum mapan, mungkin baru setengah gini sudah sangar mana-mana. Wah, ini. Itu bukan sholat. Ya, tidak sah sholat seperti itu. Pernah ada seorang sahabat sholat seperti itu sama Rasulullah. Ya, irji sholli fa innaka lam tusholli. Ya, kembali sholatlah kamu, sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, ya. Jadi jangan seperti munafikun. Ya, munafikun itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk sholat, malas. Malas. Ya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi sholatnya munafikun itu cepat banget. Karena hakikatnya dia nggak mau sholat gitu, cuma mungkin karena pekewu, terpaksa dan sebagainya. Nah, jadi diperintahkan untuk menegakkan sholat, menjaga pelaksanaan sholat. Ini penting. Kita sebagai orang tua harus betul-betul mengontrol anak-anak kita dalam bab sholat. Ya. Seorang anak kalau sholat aja ndak, ya jangan harap kebaikan dari perkara-perkara yang lain. Ya, seseorang itu kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain juga baik gitu loh, lebih baik. Ya, tapi kalau sholatnya jelek, yang lainnya lebih jelek lagi. Allah sudah menghabarkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, maka sekarang ini ahlul batil bikin acara-acara itu pada waktu-waktu sholat supaya orang tidak mengerjakan sholat. Coba. Sering saya contohkan, yang di manaan itu, stadion manaan itu, coba disurvei. Yang KTP-nya Islam berapa? Hah? Hampir semua. Iya kan? Hampir semua yang di stadion manaan itu adalah apa? Muslimin. Yang nonton sepak bola itu. Itu mainnya apa? Sepak bola itu. Pas jam-jam sholat. Enggak tahu yang mereka berangkat jam 1. Sudah mulai berangkat, ngatur-ngatur tiket. Kira-kira sholat asar enggak? Ya, babak kedua habis maghrib. Sholat maghrib kira-kira? Jangankan yang di stadion, yang di rumah, yang nonton lewat layar kaca, itu pun kadang-kadang tidak sholat. Ini kita harus hati-hati. Banyak sekali acara-acara memang dipaskan waktu sholat. Film-film kartun anak-anak itu ya, jam tayangnya menjelang maghrib, supaya orang tidak sholat maghrib anak-anak itu. Nah, ini harus waspada ini. Jadi kita sebagai orang tua, mungkin nanti kita wajib memberitahu ke istri kita ya. Pokoknya untuk urusan sholat jangan kompromi. Ya, kalau anak belum sholat jangan berhenti ngomelnya. Maksudnya terus ingatkan gitu loh. Kalau anak belum sholat terus aja ditegur, diingatkan terus sampai sholat. Jangan bosan-bosan. Memang itulah pendidikan. Mungkin kalau kita kan waktu kita sedikit ya, ya ketika di rumah. Karena jam kerja kita sampai sore, siang kita di kantor. Nah, sholat duhur, sholat asar ini siapa yang kontrol? Ibu kan? Nah, istri kita. Nah, wah tapi istri saya juga kerja Ustaz, piye? Ya, bilang sama mbahnya. Ya. Atau sama pembantunya, pengasuhnya. Pokoknya ini sholat jangan kompromi. Ini penting sekali. Biasakan. Nah, sebab kita khawatir. Allah sudah menghabarkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us shahwat. Nanti akan datang generasi yang mereka ini menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Kita khawatir jangan-jangan anak kita yang termasuk generasi itu. Atau bahkan naudzubillah kita, karena kita tidak menjaga sholat dengan baik. Nah, ya maka ini mari. Sekarang ini sudah menjadi pemandangan yang aneh ya, ketika anak-anak kecil di masjid itu menjadi pemandangan yang aneh. Ya. Sudah jarang. Ini semua adalah kelalaian dari orang tua. Ya. Juga ada hal yang lebih aneh lagi ketika seseorang melarang anak-anak kecil untuk datang ke masjid. Hal yang aneh ini. Ya. Seperti kemarin sudah kita baca kan di pertemuan yang lalu. Ya, selama anak itu bisa diatur, ya, misalnya tidak, ya, kalau sekarang kan sebenarnya itu bisa diatasi ya, masalah masih suka ngompol, masih ini kan, kalau zaman dulu mungkin susah ya, sekarang sudah ada Pampers, ya, Pampers itu dulu ajak ke masjid selesai. Anak kecil insya Allah bisa dianu kok, bisa diomongin. Kamu nanti itu gak boleh kucek, gak boleh ini. Ya, dan seandainya kucek, hal yang wajar anak kecil. Nah, tapi ada orang melarang. Ya, bahkan dimarahi ketika ke masjid bawa anak kecil. Ini hal yang gak pas tentunya. Kita mesti harus mendidik anak itu sejak kecil dikenalkan dengan masjid. Nah, kok ini malah gak boleh ketika ngajak anak ke masjid. Nah, gak tahu fikih dari mana itu. Nah, dan gak peduli apakah itu orang kampung situ ataukah orang musafir mampir ke masjid situ. Pokoknya asal bawa anak kecil dimarahin. Nah, ini gak paham itu. Baik. Kemudian diperintahkan wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan larang dari munkar. Jadi Luqman mewasiatkan kepada putranya untuk menjalankan apa? Amar ma'ruf nahy munkar. Karena ini perkara yang sangat prinsip dalam agama Islam. Ketika orang sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahy munkar, wah ini bahaya. Allah akan menimpakan azab secara merata. Kemudian orang-orang itu berdoa dan Allah tidak akan menjawab doa-doa mereka ketika sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka kita dorong anak-anak kita untuk melakukan amar ma'ruf munkar sesuai dengan kemampuan yang ada pada anak-anak kita. Bisa saja misalnya kita, nah, nanti kalau ada temanmu yang berbuat gini-gini, kamu bilang, ya, tak boleh, begitu, ya kan? Ya, kamu ajak temanmu untuk kalau sudah adzan, ajak sholat ke masjid. Bisa kan seperti itu? Kita nasihati anak-anak kita, kita dorong anak-anak kita. Nah, ini penting. Ya, Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ta'fu liman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya, kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Nah, ini penting sekali. Nah, ketika sudah ini, kita ingat ya, Allah juga menghabarkan tentang Bani Israel, lo'inal ladina kafar min Bani Israel al-lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna anil munkarin fa'alu. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan siapa? Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka tidak melakukan nahi munkar. Jadi ketika ada orang apa melakukan kemarahan, mereka tidak melarang. Dengan itu mereka dilaknat. Nah, kemudian ajarkan juga di sini bagaimana fikih atau aturan main dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kita terangkan jangan sampai ketika kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar menjadikan timbulnya kemungkaran yang lebih besar ya dari kemungkaran yang ingin kita hilangkan. Nah, jadi hanya ya kita lihatlah siapa orangnya, siapa orang yang kita amar ma'ruf nahi munkar padanya. Ya, Rasulullah sendiri membeda-bedakan. Ya. Coba. Lihat kisah. Ketika ada seorang badui datang ke Madinah, kencing di pojok masjid. Rasulullah apakah marah padanya? Enggak kan? Bahkan ketika ada sahabat yang ingin mengusir, memukuli orang ini, Rasul bilang, "Dahulu biarkan dia, biarkan, biarkan dia jadi kencing di situ." Nah, selesai kencing, Rasulullah minta supaya itu disiram dengan air, dipanggil. Ini masjid, tidak boleh dikotori, tidak boleh dinajisi. Ya, dengan lemah lembut Rasulullah mengingatkan beramar ma'ruf nahi munkar Rasulullah. Hasilnya badu ini senang sekali. Ya. Terima gitu loh. Tapi lihat ketika kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika penduduk kampungnya itu melaporkan kepada Rasulullah, ini Mu'adz ini kalau ngimami salat begini. Jadi Mu'adz ini salat dulu di Masjid Nabawi, salat Isya bersama Rasulullah. Kemudian baru pulang ke kampungnya untuk jadi imam. Ya, berarti sudah agak malam itu. Sudah gitu bacanya panjang. Bacanya panjang setelah Al-Fatihah itu. Ini kan memberatkan masyarakat. Orang siang sudah kerja, ini malamnya sudah sholatnya agak malam panjang lagi. Orang mengeluh. Dilaporkan apa? Sikap Rasul. Mau dipanggil malah dengan Al-Fatihah anta ya Mu'adz. Apakah kamu menjadi tukang fitnah ya Mu'adz? Tegas, keras Rasulullah tegurannya kepada Mu'adz. Bandingkan dengan itu tadi, dengan badui tadi. Kesalahannya lebih besar mana? Tapi kenapa sikapnya berbeda? Nah, padahal Mu'adz ini kan menjalankan sunnah kan. Sholat yang paling utama itu sholat yang berdirinya lama. Nah, tapi ditegur Rasulullah, kenapa? Dan tegurannya itu keras karena Mu'adz sudah ngerti. Dia sahabat lama dia. Kalau badui ini kan gak paham agama itu apa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai nanti kita beramar ma'ruf nahi munkar tapi justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Terus ngerti aturan mainnya, fikihnya bagaimana. Jadi mari kita nanti kembangkan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan kita, baik lingkungan kerja ataupun di keluarga, di masyarakat, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya ada temen seringnya terlambat kalau masuk kantor, ini kan kemungkaran ini. Ya, dilihat temen ini tipenya kayak apa ini. Ya. Lalu kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar padanya. Ini kita aja. Ya. Kita ajak jam istirahat siang, kita ajak ke warung. Ya, warung soto misalnya. Tanya, "Mas, sampai telat terus sih ngomong aja. Di rumah ada apa kok sering telat?" Ya. Ini kan jenengan berarti melakukan kesalahan ini merugikan perusahaan. Kita kan udah ada perjanjian. Ya, jam kerja kita sekian, gaji kita sekian. Nah, kalau jenengan apa namanya? Masuknya terlambat kira-kira nek gajinya dipotong mau enggak kira-kira? Ya, dengan cara yang baik. Ya kan? Nah, jadi tidak langsung misalnya langsung main sikat aja. Karena mungkin dia punya problem gitu loh. Punya masalah yang menyebabkan dia terlambat. Maka nanti bisa diselesaikan problem-problem itu. Ya, ini namanya merupakan. Jangan kemudian dibiarkan terlambat karepmu gak karepmu sing penting aku ndak. Ya, ini bahaya nanti. Ya kan? Ya. Juga kemungkaran itu kalau dibiarkan itu ya makin lama makin besar. Nular. Ya kan? Nular. Coba misalnya kalau di sini. Ya, yang taklim yang terlambat wis dibiarkan aja. Yang mau datang ngaji terlambat ya silakan. Yang mau datang awal ya silakan. Begitu. Dan ada yang datang terlambat gak diingatkan, ada yang datang terlambat gak diingatkan, nanti akhirnya semua terlambat. Lama-lama bubar pengajiannya. Ya. Seperti itu. Ya. Maka Allah ingatkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khass. Hati-hati dari azab Allah. Yang kalau azab Allah itu datang tidak hanya mengenai kepada orang yang berbuat dosa itu tok ndak semua kena. Ya kan? Semua kena. maka amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai upaya penyelamatan dari datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi kita harus banyak-banyak. Ya, kita pun juga apa namanya mengalami, melihat ya kan, misalnya ketika ada yang datang terlambat kok dibiarkan, itu kadang-kadang ada pengin tuh, kalau gitu saya besok juga tak datang terlambat aja gitu ya, kadang-kadang kenapa juga gak apa-apa kok. Nah, ini kan gawat ini seperti ini. Nah ya, kemudian Luqman mengingatkan kepada putranya. Itu apa? Dengan kesabaran. Ya, wasbir 'ala ma asabat. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Ketika beramar ma'ruf dan munkar, itu mesti akan ada risiko. Ya enggak? Mesti akan menghadapi gangguan. Cobaan. Maka dikatakan wasbir, bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ya. Jadi banyak sekali ya amar ma'ruf itu mesti apa? Diiringi dengan adanya tadi apa namanya? Gangguan-gangguan. Sehingga diwajibkan untuk bersabar dalam menghadapi itu semua. Ya, sehingga salah satu sifat orang yang terhindar dari kerugian adalah apa? Orang yang saling mewasiatkan dalam kebenaran, yaitu yang beramar ma'ruf nahi munkar dan mewasiatkan dalam kesabaran. Ila ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya, ketika kita misalnya mengingatkan teman kita yang terlambat tadi, belum tentu teman kita itu terima loh. Bisa jadi justru omongannya, ngapain kamu ngurusi orang, urusan orang, urus dirimu sendiri. Kan begitu kadang-kadang. Ini kan sakit bagi kita. Waduh, kita ini maunya berbuat baik malah diomongin kayak gitu. Maka diperintahkan apa? Untuk bersabar apa sih? Ya. Nah. Dikatakan inna dzalika min azmil umur, karena itu memang sudah ada risiko. Sudah risiko. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah apa? Memisahkan seseorang dari syahwatnya, dari hobi dan kesenangannya. Kira-kira bagaimana? Nah, benar seperti kita menyapih anak. Anak itu sudah hobinya netek sama ibunya, tiba-tiba disapih, ya ngamuk. Panas badannya sampai demam. Ya, orang yang kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar badannya juga demikian. Dia sakit itu. Sakit. Jika wajar ketika kemudian dia muncul sikap, muncul ucapan, perbuatan yang seperti itu. Maka kita harus sadar dia mengatakan. Kemudian Luqman mengingatkan kepada putranya tentang akhlak, tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya, dikatakan wala tusair haddaka linnasi, jangan engkau memalingkan pipimu dari manusia. Melengos, jangan melengos. Nah, sikap melengos ini menunjukkan kesombongan. Ya kan? Kesombongan dan merendahkan orang lain. Nah, coba ketika kita berbicara kepada seorang, hendaknya apa? Ini kita berhadapan wajah. Coba misalnya kita sendiri merasa sakit kan, misalnya ada orang kita ajak ngomong, kemudian dia berhadap sana, ya tidak apa-apa itu kita ajak. Gitu. Atau misalnya antum berhadapan dengan konsumen. Antum menerangkan, dia tanya, mas ini speknya bagaimana? Oh ini begitu, tapi dia ngadep ke sana. Atau dia malah mungkin asik main HP. Kira-kira antum nerangkannya itu bagaimana? Ada jengkel kan di situ. Nah, maka demikian pula orang lain ketika kita ngomong kok tidak apa namanya menghadapkan wajahnya kepada dia, ya dia juga sakit. Ya misalnya mungkin bisa jadi ya, mungkin karena enggak sengaja misalnya. Toko sibuk dan ada konsumen tanya. Ini gimana? Ini karena sibuk, kita nerangkannya, jawabnya itu sambil entah ngambil barang, entah sambil apa. Itu aja. Nek kita yang mengalami kan, nah ini saya ini enggak dihormati, ya kan? Saya ini dianggap enggak penting ini. Ya. Bisa seperti itu kan? Ya. Maka kalau kita ini merasakan itu konsumen juga sama. Jadi harus face to face, ya, berhadapan muka, dilayani sebaik-baiknya. Nah, ini Luqman maksudnya. Jangan engkau memalingkan tipimu dari manusia. Ya, tapi ketika berhadapan muka ya, mukanya itu yang seger, yang sumringah. Jangan menghadap tapi apa nih kamu? Ya, yang senyum, ya kan? Senyum kepada konsumen, senyum. Ya, bukan hanya kepada konsumen, kepada siapapun, ya kan? Kita jangan sampai menampakkan wajah yang tidak baik. Ya. Nah, jadi apa namanya? Wajah yang berseri, senyum. Ya, menampakkan bahwa kita tuh senang dengan kedatangan mereka, senang dengan ketemu dengan mereka gitu. Ya. Jadi Islam tuh komplit, tidak hanya berbicara urusan ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi ya, dalam masalah muamalah bagus. Kemudian, berarti di sini kita ajarkan kepada anak kita sikap tawadhu kepada manusia. Ya. Kita didik anak kita jangan sampai meremehkan, ya, terhadap orang lain, mencela orang lain, jangan. Ya, kadang-kadang kita ini sudah suundon dulu lihat penampilan yang datang lagi, paling ngegur takon-takon toh ini, ya, si gur survei harga toh ini. Kadang-kadang begitu diremehkan. Enggak. Berapa banyak kita punya kisah, ya, punya kisah nyata. Adanya orang-orang yang itu istilahnya apa? Di luar perkiraan. Nah, ada saya punya teman, ya, punya teman. Orangnya kecil, hitam. Wis penampilannya ke seorang mitayani gitu ya. Jadi penampilannya itu tidak meyakinkan. Ya. Satu hari dia masuk ke konter HP. Sarungan sisa. Gak diperhatikan sama sekali, dilayan yang lainnya. Ada apa, dia marah dia. Gitu. Ya. Dia keluarkan uangnya yang banyak itu. Ya. Dipikir saja gak bisa bayar apa, kasih dia semua beli. Ya. Baru para pelayannya itu kaget. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Siapapun lah, jangan sampai kita ya. Nah. Ya, jadi emang kadang-kadang orang penampilan begitu. Ya, ada orang-orang yang memang dia kaya atau apa, punya kedudukan, tapi penampilannya sederhana. Nah. Ya, kemudian dikatakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan petentang-petenteng. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, sungguhnya Allah tidak suka terhadap semua orang yang melampaui batas dan sombong. Allah benci pada orang-orang seperti ini. Jalan yang tawadhu. Nanti ada adab-adab berjalan. Ya, menundukkan pandangan, tidak tolah-toleh dan seterusnya. Ya, tidak seakan-akan dia ini orang yang berkuasa dan sebagainya. Ya, jangan berjalan dengan sombong. Ya. Kemudian setelah melarang, ya, melarang dari apa tadi? sikap memalingkan wajah, melarang dari berjalan dengan sombong, Luqman kasih solusi, kasih pengarahan. Waqsid fi masjika, hendaknya kau sederhana dalam berjalan. Ya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ya. Jadi dianjurkan kepada anak untuk berjalan ya pertengahan. Ya, tidak cepat, tidak lambat, ya, berjalan dengan tenang, penuh dengan kewibawaan. Itu yang dianjurkan. Quran waqdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Jangan teriak-teriak. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu adalah suaranya keledai. Ya, jadi rendahkan suaramu, jangan engkau memaksa diri untuk apa? Berbicara yang keras, yang tinggi, melengking tanpa adanya kebutuhan. Tanpa adanya kebutuhan. Nah, jadilah di sini satu hal yang sangat bagus dari Luqman, ya, metode pembelajaran itu adalah apa? Tidak sekedar melarang. Kamu enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Tidak itu toh. Tapi setelah melarang diberitahu, ini loh kamu harus begini. Kasih solusi. Ini enggak boleh, yang boleh ini. Gitu. Tapi nanti kalau hanya sekedar kamu enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini, wah, anak juga bingung. Lah terus yang boleh apa? Nah, maka ketika kita di masyarakat juga begitu, ketika kita sampaikan ya ceramah misalnya masalah larangan-larangan, tidak belum sampai ada orang komentar, kabeh orang itu terus ingin itu piye. Ya. Nah, gitu. Maka Rasulullah pun juga demikian, ketika mengajari para sahabat juga seperti ini. Ketika melarang sesuatu, mesti beliau carikan jalan keluarnya. Beliau jali apa? Carikan penggantinya. Nah, maka kita juga demikian dalam mendidik anak-anak kita. Kamu jangan begini, tapi tidaknya begini. Kamu jangan begini, tapi tidaknya begini. Enak. Ya, baik. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang tua yang beruntung memiliki anak-anak yang soleh yang akan bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Nah, subhanallah. Hamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.